Maka para malaikat tersebut datang di tengah-tengah para tullabul ilm, para penuntut ilmu yang belajar Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mendoakan untuk mereka rahmat dan ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kata Nabi melanjutkan, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebutkan mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah. Sehingga ini amalan besar, amalan talabul ilmi, belajar agama, yang tentu karena ini ibadah besar, sebagaimana kelaziman sebuah ibadah, keharusan dan tuntutan suatu ibadah, maka wajib dan harus mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Ikhlas karena mengharapkan wajahnya. Dan subhanallah, waktu seperti ini juga suatu hal yang sangat utama. Bagaimana tidak? Pengajian ini berada di antara dua waktu sholat yang Rasulullah alaihi salatu wassalam suatu hari bertanya kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat, meninggikan derajat-derajat kalian. Para sahabat, orang-orang yang semangatnya luar biasa untuk mendapatkan kebaikan, mereka dengan serta-merta menyatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, kami mau. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai. Kondisi cuaca sangat dingin misalnya, dia bangun di malam hari atau dia bangun di saat subuh, dia benar-benar menyempurnakan wudunya. Apa yang harusnya wajib untuk dia usap, dia cuci, maka dia cuci sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari wudunya ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Semua anggota badan dia akan bercucuran darinya dosa-dosanya bersamaan dengan air wudu yang membasuh atau membasahi anggota wudu tersebut. Bahkan dia akan tergugurkan sampai tetesan akhir dari wudunya. Luar biasa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, banyak berjalan menuju masjid. Setiap langkah-langkah kita akan menggugurkan dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah wantidharus salah ba'das salah, menunggu salat setelah salat. Kita sudah selesai salat maghrib, menunggu datangnya waktu isya. Di samping itu kita manfaatkan untuk zikir kepada Allah Azza wa Jal, karena ini termasuk bagian dari majlis zikir. Maka selama seseorang barakallahu fikum tidak berhadas, maka dia terhitung senantiasa dianggap salat di saat dia duduk di masjid, tidak berkata-kata yang kotor. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mensifatkan fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat, itu seperti ribat. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana pengumuman yang telah disebutkan bahwa materi kajian kita pada malam hari ini adalah kenapa harus bermanhaj salaf. Hadirin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, merupakan perkara yang dimaklumi dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa jalan yang mengantarkan kepada Allah, jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bahwa pengikut Al-Quran dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terbimbing di atas hidayah, terbimbing berjalan di atas sirat al-mustaqim. Hal ini Allah hikayatkan di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang jin atau sekelompok jin yang mukmin. Mereka menyatakan, ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayh yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kata mereka, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar satu kitab, yaitu Al-Quran, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa alaihi salam, yang keadaan Al-Kitab yang diturunkan tersebut musaddiqan lima baina yadayh, dia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan yahdi ilal haq, dia mengantarkan kepada al-haq, membimbing kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan membimbing kepada jalan yang lurus. Sebagaimana pula Allah tabaraka wa ta'ala menjamin bagi pengikut sunnah, menjamin bagi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah, sunnah beliau, akan dijamin untuk terbimbing berjalan di atas hidayah, di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Allah azza wa jalla menyatakan tentang nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad seorang pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hampir seluruh kaum muslimin itu bersepakat bahwa yang menjadi dasar rujukan kita dalam beragama adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada sebagian pihak yang mereka tidak mau berdalil dengan sunnah, yang menganggap dirinya sebagai Quraniyun, pengikut Al-Quran, maka hakikatnya mereka bukan pengikut Al-Quran yang dikatakan Quraniyun, tetapi mereka ingkarus sunnah, para pengingkar sunnah. Mereka tidak jujur dalam pengakuannya sebagai pengikut Al-Quranul Karim kalau dia tidak mau mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bagaimana dia akan bisa mewujudkan ibadah kepada Allah secara sempurna kalau tidak mau merujuk kepada hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Allah sebutkan perintah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan salat. Mau dia buka sejak awal ayat di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas, tidak mungkin akan dia dapatkan penjelasan tentang tata cara salat. Tidak ada. Apa yang dia baca, berapa rokaat yang harus dia tunaikan, tidak ada sama sekali. biarpun kepalanya sampai botak untuk mencari di Al-Quran, tidak ada penjelasannya. Tidak ada. Namun ini bukan bagian dari pembahasan kita. Fama'asyurul muslimin yang dimulakan Allah Azza wa Jalla, ini hampir seluruh umat Islam bersepakat. Namun di sana ada satu perkara besar. Ada satu perkara penting yang banyak kaum muslimin lalai darinya. Banyak kaum muslimin lalai dari perkara besar dan perkara penting tersebut. Apa perkara besar dan perkara penting tersebut? Yaitu keharusan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus disamakan dan disesuaikan dengan pemahaman As-Salafus Salih, pemahaman para sahabat. Keharusan di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu harus disamakan dan disesuaikan dengan tata cara pengamalan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Dan hal ini terkandung di dalam Al-Quran. Tiga prinsip itu Allah tanamkan, Allah letakkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita dalam setiap harinya senantiasa berdoa memohon kepada Allahu Azza wa Jal minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kita berdoa kepada Allahu Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Dan telah kita terangkan barakallahu fikum bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus itu terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah katakan dalam ayat yang setelahnya, setelah ayat ihdinas siratal mustaqim, lanjutan ayatnya apa? Ahsan barakallahu fik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Jadi di sana barakallahu fikum ada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Siapakah mereka? Allah terangkan pada ayat yang lain. Fa innal Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dha. Wa annal ayata tufassiru ba'daha ba'dha. Ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagiannya mentafsirkan sebagian yang lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapa mereka-mereka yang telah Allah berikan karunia berjalan di atas siratal mustaqim, yang senantiasa kita berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah, diberikan nikmat semisal mereka untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa may yuti'i Allah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka-mereka ini akan Allah Azza wa Jalla kumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman. Maka oleh karena itu ayat ini menunjukkan kepada kita, memberikan sebuah pelajaran penting dan berharga bagi kita semuanya, bahwa di dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu harus berdasarkan pemahaman dan pengamalan as-salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'u at-tabi'in. Dan telah datang dari hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada beliau dan mati di atas Islam, itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, orang-orang yang belajar menimba ilmu kepada para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diberi nama para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka demikianlah yang seharusnya kita merujuk kepada mereka. Karena seandainya rujukan dalam pemahaman dan tata cara pengamalan agama ini dikembalikan dan diserahkan kepada semua orang atau semua kelompok yang semakin banyak perpecahannya di tengah-tengah umat Islam, maka tentu akan begitu banyak yang namanya perselisihan dan perbedaan pendapat, sejauh dan sebatas berapa banyak orang yang menyampaikan idenya. Tentu masing-masing akan mengklaim dirinya yang paling benar. Masing-masing pihak, masing-masing kelompok, masing-masing orang ingin ada agar ucapannya lah yang diambil. Sehingga merupakan satu tuntutan dari keadaan dan tuntutan dari syariat bahwa pemahaman kita dan pengamalan kita harus dirujuk kepada pemahaman as-salafus salih. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam sebuah ucapan beliau, فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَعْرَفَ لِلْحَقِّ وَأَتْبَعَ لَهُ كَانَ أَوْلَى بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُمْ أَوْلَى بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِنَ الرَّوَافِضِ وَلِهَذَا فُسِّرَ أو فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله. كتب beliau الإمام ابن القيم رحمه الله setiap orang yang dia lebih mengenal al-haq dan lebih kuat pengikutannya terhadap al-haq, dua ini, dia paling tahu tentang al-haq, tentang kebenaran, dan sangat kuat upaya dia mengikuti dan berjalan di atas kebenaran tersebut, kana aula bis-siratil mustaqim, dialah yang lebih pantas untuk dikatakan orang yang telah berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus dan tidak diragukan, kata beliau, bahwa para sahabat Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih, mereka lebih pantas untuk disandangkan kepada mereka sifat-sifat tersebut daripada orang-orang rafidah. Oleh karena itu, kata beliau, as-salaf mentafsirkan apakah itu yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim dan siapakah orang-orang yang berjalan di atasnya. Mereka mentafsirkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang yang telah berjalan di atas sirat al-mustaqim, yang kita berharap berjalan di atasnya, berdoa kepada Allah. Mana buktinya, Ustaz, bahwa sahabat itu paling tahu tentang al-haq, tentang kebenaran? Tidak terhitung banyaknya. Di antara buktinya adalah bahwa para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu menyaksikan langsung turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung. Dan mereka tahu di mana ayat tersebut turun. Tahu para sahabat. Kapan turunnya? Tahu mereka. Sudah tiga. Apa asbabun nuzulnya, sebab satu ayat itu turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Tahu mereka, para sahabat. Demikian pula, mereka menyaksikan langsung dengan mata kepalanya bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menerapkan, mempraktekkan ayat yang Allah turunkan kepada beliau. Langsung. Menjadi murid yang langsung belajar di pondok Nabi, di pangkuan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Mau cari kemana kita orang-orang yang seperti ini? Mau kita dapatkan di mana orang-orang yang telah menggapai semua keutamaan yang telah kita sebutkan? Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, menyampaikan hadisnya, mereka langsung mendengar dengan telinga mereka. Apa asbabu lurutnya, sebab kenapa Rasulullah menyampaikan sebuah hadis? Karena kejadian apa? Mereka tahu. Dan bagaimana juga Rasul menerapkan hadis yang beliau sampaikan, mereka saksikan. Subhanallah. Bahkan ketika para sahabat itu sempat salah atau keliru dalam memahami atau mengamalkan sebuah ayat, langsung datang teguran dan pembenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mau bukti? Contohnya, saya minum dulu. antara contohnya adalah Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan dua keutamaan besar. Ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dalam Al-Qawlul Mufid, syarah kitabut Tauhid, bahwa rasa aman yang mereka dapatkan fid dunya wal akhirah, dan mereka mendapatkan hidayah fid dunya wal akhirah, ketika ayat ini turun terasa berat bagi para sahabat. Terasa berat. Sampai-sampai mereka menyatakan bahwa ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya. Mereka telah berpikir bahwa tidak mungkin bagi mereka mendapatkan dua keutamaan besar yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Tidak mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena yang Allah Azza wa Jalla persyaratkan pada ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Baik, mereka telah beriman kepada Allah. Tapi syarat berikutnya, lam yalbisu imanahum bidhulmin, mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Setiap orang pasti berbuat zalim, minimal kepada dirinya sendiri. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam meluruskan pemahaman yang sempat salah mereka fahami terhadap ayat ini. Tidak sebagaimana yang kalian sangka. Alam tasma'u qawlal abdis salih, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang salih ketika dia berkata kepada anaknya, menasihatinya, Luqmanul Hakim, ketika beliau menyatakan, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka, apa? La zulmun azim. Wahai ananda, jangan kamu berbuat kesyirikan kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Apa hubungan dengan ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seorang yang mendapatkan dua keutamaan besar ini, mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan sebagai kezaliman yang paling besar. Langsung lega dan lapang dada ini. Diluruskan pemahaman para sahabat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suratul Baqarah, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas terbedakan bagi kalian al khaytul abyad, benang putih dari benang hitam. Para sahabat yang mereka bukan orang-orang yang bertakalluf, memberat-beratkan dirinya, mereka memahami ayat sesuai dengan zahirnya. Akhirnya sebagian mereka mengambil benang putih dan benang hitam, ada yang diikat di kakinya. Kebetulan dulu di zaman Nabi tidak ada listrik seperti kita ini, belum masuk PLN ke sana, PT PLN belum ada waktu itu. Malam dilihat yang mana yang putih, mana yang hitam. Kalau belum, masih boleh makan dan minum, dinikmati. Kalau masih ada sisa aqua yang masih penuh, diminum. Kalau ada masih lihat ayam taliwang, kebetulan masih 4 potong, dinikmati. Belum nampak, masih ada jus apukat, wah masih seger-segernya, tersimpan dalam kulkas, bebas. Sebagian sahabat seperti Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Mungkin lebih mudah, tinggal nengok gitu daripada kaki jauh sana. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam apa yang telah diperbuat oleh sahabatnya. Akhirnya Rasulullah mencandai sahabat Adi bin Hatim, inna wisadataka la'azimun, bantalmu itu kebesaran. Ya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan minal fajr, dari fajar. Jadi yang dimaksud adalah innama huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu adalah sisa-sisa malam yang masih gelap dan cahaya fajar yang mulai menyingsing. Jadi bukan benang jahit mau bikin jubah, bukan. Tapi fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua. Ada namanya fajar kadzib, cahaya putih yang menjulang ke atas, dan fajar shadiq ketika dia membentang. Ini di saat munculnya fajar shadiq itulah waktu azan subuh. Sebagaimana disebutkan al-fajru fajran, fajar itu ada dua. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini juga karena hampir kita masuk bulan Ramadan, tinggal kurang lebih sebulan lagi ya. Kebiasaan yang banyak menyebar di tengah-tengah saudara kita kaum muslimin adalah perbuatan al-imsak, yang diistilahkan dengan imsak. Bahkan diumumkan imsak, imsak, masih kurang lebih 3 atau 4 menit sebelum azan. Tujuan mereka katanya ihtiyatan, untuk jaga-jaga. Ini perbuatan yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, la yagurannakum adhanu bilalin minas sahur. Jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal pada waktu sahur. Fa innahu yu'adzinu bilailin, karena dia azan pada waktu malam. Hatta tasma'u ta'dzin ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengarkan azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal azan pertama, Abdullah bin Ummi Maktum sahabat yang buta azan kedua. Ketika dia sudah azan baru berhenti dari makan dan minum. Eman-eman telat bangun. Sudah kedengaran gara-gara imsak, imsak, imsak. Aduh, belum sempat makan. Padahal 3 menit itu masih cukup untuk bikin kenyang. kalau suapannya diperbesar. Fa ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Sudah azan ya? Baik, mau dilanjut azan? Apa azan dulu terus lanjut? Ya, Ustaz. Dilanjut ya. Azan terus lanjut. Baik, faddal barakallahu fikum. Baik. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Sampai mana tadi? Ya. Imsak. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, imsak itu batasnya ketika mendengarkan suara azan. Azan subuh. Itu baru imsak, menahan. Makanya dalam ayat ini disebutkan wa kulu washrabu hatta. Hatta itu tufidul ghayah, memberikan faedah puncaknya, batas akhirnya. Baru berhenti dari makan dan minum, menahan diri. Taib, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, demikianlah beberapa contoh menggambarkan, memberikan pelajaran dan penjelasan kepada kita bahwa para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam ketika sempat salah dalam memahami diluruskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang seperti ini tidak akan mungkin dijumpai di selain para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, suatu ucapan yang sangat agung yang datang dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari seorang tauladan, seorang panutan yang dia idolakan, falyastanna biman qad mata, maka jadikanlah sebagai ikutan dan panutan kalian orang-orang yang telah meninggal. Siapa yang beliau maksudkan dengan orang yang telah meninggal? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad. Kanu afdala hadhihi al-ummah. Mereka adalah seutama-utama umat Islam. Wa abarraha quluban, hatinya paling bersih. Wa a'maqaha ilman, ilmunya paling dalam. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit memberat-beratkan diri. Mereka bukan orang yang suka memberat-beratkan diri dalam agama. Karena memang agama itu dibangun di atas kemudahan. Namun tidak boleh bermudah-mudahan dalam agama. Lalu kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah kaum yang Allah Azza wa Jalla telah memilih mereka untuk menjadi sahabat bagi nabinya. Pernah mendengar hadis al-mar'u ala dini khalili? Iya. Seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya. Kita yakin pada puncak keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, sayyidul khalaiq, pemimpin makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulunya anak Adam, pemimpin anak Adam. Maka kelaziman dan tuntutan dari ini adalah ketika kita yakin bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan harus kita yakini, manusia terbaik, tentu yang akan menjadi sahabat bagi nabinya adalah orang-orang terbaik pula. Itu para sahabat. Maka atas dasar itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabat bagi nabinya, wa iqamati dini, dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah keutamaan para sahabat. Watamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Dan berpegang teguhlah dengan semampu kalian untuk meniru dan meneladani agama dan akhlak mereka. Fa innahum kanu 'alal hadyil mustaqim. Karena mereka berjalan di atas jalan yang lurus, di atas hidayah. Maka kita harus belajar sirah para sahabat. Jangan anak-anak apa TA apa namanya nih, taunya tokoh-tokoh bola. Ya. Tak kenal nama-nama sahabat. Tak boleh. Harus kenali para sahabat sebagai teladan bagi kita. Dalam perjuangan mereka, dalam akhlak mereka, dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka. Harus. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala menyebutkan dalam Usulus Sunnah. Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau maksud dengan pokok sunnah di sini adalah pokok Islam. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarhus Sunnah, "Al-Islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal Islam." Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu Islam. Tidak bisa dipisahkan. Sehingga atas sekian penjelasan ini, harus bagi kita untuk berpedoman dengan pedoman salaf. Harus bagi kita dalam memahami Quran dan Sunnah disesuaikan dengan pemahaman salaf. Harus bagi kita dalam mengamalkan Quran dan Sunnah disesuaikan dengan tata cara pengamalan as-salaf. Ditambah lagi, perhatikan dalil-dalil berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu'an. Generasi awal, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Siapa para muhajirin? Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Orang ansar adalah orang-orang Madinah yang menolong para muhajirin yang mereka beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini orang Ansar luar biasa. Ya, mereka-mereka terkenal dengan sifat isar. Lebih mengutamakan saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya atas diri mereka sendiri meskipun dia butuh. Ketika mereka dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai kepada tingkatan istrinya pun dibagi. Nah, isar luar biasa. Harta tidak diperhitungkan. Kalau kita jauh tidak bisa dibandingkan. Ada tetangga, Pak saya minta kayu yang ini ya. Padahal dia yang mana ya? Saya kok enggak tahu ada kayu ini. Ya ini loh Pak yang sudah mulai keropos. Oh ini bisa saya pakai ini untuk mulai. Padahal sudah lupa, enggak ada dalam memorinya. Ditambah lagi sudah keropos. Tapi subhanallah, beda. Memang beda. Lah Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah ridha kepada mereka, radhiyallahu anhum waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Siapa yang mendapatkan rekomendasi pujian yang datang dari atas langit yang ketujuh, langsung Allah Azza wa Jalla memuji tentang para sahabat. Luar biasa. Bahkan dalam ayat yang lain pun Allah Azza wa Jalla menjelaskan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadaw. Jika mereka mau beriman seperti iman kalian, kalian di sini siapa? Rasul dan yang ada di sekeliling beliau. Nah, kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, sungguh mereka mendapatkan hidayah. Yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Syaratnya disesuaikan dengan imannya para sahabat. Ayat yang lain, ini ibaratnya kalau dalam ring tinju ini sudah nyonyor ini sudah. Nah, Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat yang lain, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan dia kepada apa yang dia berpaling padanya, kepada kesesatan, dan akan kami campakkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Kalimat al-mu'minin dalam ayat ini adalah alif lam lil ahdiyah. Yang dimaksud bukan mukmin sembarang mukmin, tetapi mereka adalah para sahabat Rasul. Subhanallah, Allah tahu hakikat kalbu para sahabat. Yang telah dijelaskan Abdullah bin Mas'ud, abarruha quluban, hatinya paling bersih. Coba Allah sebutkan pada sebagian ayat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa bersama Rasul? Para sahabat. Mereka Allah sebutkan ciri-cirinya, asyidda'u alal kuffar, keras, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, saling bercinta kasih di antara mereka, tarahum ruk ka'an sujjadan, engkau lihat mereka rukuk dan sujud ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan dan landasan mereka dalam ibadah kepada Allah? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, semata-mata mengharapkan fadilah dan ridha Allah. Allah tahu keikhlasan para sahabat. Tapi kita luar biasa rukuk, sujud, masya Allah kelihatan, tapi tidak ada yang tahu yang tersimpan dalam hati kita. Bisa jadi dia orang yang paling riya. Na'udzubillah. Apalagi kalau sudah datang orang satu kampung, sekampung sama dia, yang tadinya biasa-biasa saja, tambah diperbagus sholatnya tadi, takdirnya tambah mantap. Masya Allah. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Azza wa Jalla, pujian dari Allah. Sebagaimana pula Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sudah saya bacakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ditambah lagi, ini sudah KO. Orang-orang yang ingin beralasan untuk melepaskan diri dari pemahaman salaf, nyonyor, tidak bisa berkelit lagi. Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang hadis iftiraqul ummah. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi akan terpecah 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasara terpecah 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqah. Dan akan terpecah umat Islam ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Wahia al-jama'ah. Yaitu al-jama'ah. Ditafsirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-imamul hakim dengan sanad yang hasan. Yaitu kata Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Pemahaman Rasul dan pemahaman sahabat. Sebagaimana pula. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah. Dari sahabat Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menyatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang luar biasa. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, yang menjadikan hati-hati kami bergetar sampai bercucuran air mata. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasul, seakan-akan ini nasihat yang terakhir dari orang yang hendak pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Fa'usina, berikan kami wasiat. Qala, kata Nabi, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah wa inta ammara alaikum abdun habashi. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, meskipun yang memerintah kalian budak Habashi. Kemudian Rasul menyatakan, fa innahu. Naam. Man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini musibah besar yang menimpa umat Islam. Namun ketika Nabi menyebutkan tentang bencana besar ini, Rasul tidak membiarkan kita begitu saja. Disebutkan apa solusi dan jalan keluarnya. Jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana caranya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wasunnatil khulafa'ar rasyidin. Oleh karena itu tadi kita sebutkan bahwa ditafsirkan siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, dan para sahabat. Subhanallah. Sehingga kita sampai kepada sebuah puncak kesimpulan bahwa harus bagi kita untuk mengikuti manhaj salafus salih. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita karunia untuk berjalan di atas manhaj yang hak ini. Sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Satu, apa hukumnya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya? Dikatakan al-imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau belajar kepada orang yang tidak jelas, nanti juga enggak jelas. Atau orang yang sudah jelas menyimpangnya, nanti juga ikut menyimpang. Belajar kepada teroris jadi teroris, nanti dia pasang bom di badannya, diledakkan dirinya, enggak ada orang yang mati kecuali dia sendiri. Hah. Dia belajar kepada seorang Syiah, maka dia akan menyatakan bahwa Aisyah wanita pelacur. Na'udzubillah. Ini hati-hati dalam mengambil ilmu. Kemudian, apakah boleh kita bergaul dengan orang yang ajarannya sururiyun? Sudah sampai sini pembahasan masalah sururiyun. Barakallahu fikum. Sururiyun adalah orang-orang yang lebih sering kita kenal, mereka tergabung dalam Radio Roja, TV Roja. Orang-orang yang dijadikan tokoh andalan mereka itu semisal Ali Hasan Al-Halabi, yang dikatakan oleh Lajnatul Da'imah, para ulama di negeri Saudiyah, ulama besar, dalam dua kitabnya yang ditelaah, dia terjatuh dalam pemahaman Murji'ah. Mereka orang-orang yang sangat getol kecintaannya dan selalu mendatangkannya, semacam Muhammad Al-Arifi, Syekh Muhammad Al-Arifi, seorang khawarij berpemahaman terorisme, yang pernah mendendangkan suatu kalimat yang dia namai dengan surah Tufaha, surah apel. Dia baca seperti orang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kata para ulama besar di Saudiyah, dikhawatirkan itu bentuk istihza memperolok-olok Al-Quran. Dan ini bahaya, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Jangan kalian meminta uzur, meminta maaf, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman dengan sebab memperolok-olok agama. Maka hati-hati. Hati-hati. Barakallahu fikum. Dan sekian banyak yang tidak bisa kita jelaskan dalam waktu yang singkat. Kemudian, apakah boleh belajar, apakah boleh seorang bermanhaj liberal? Wah, ini lebih parah lagi. Nah, liberal tidak boleh. Tidak boleh. Yang kelima, tolong berikan kami nasihat Ustaz agar kami bisa semangat dalam belajar mencari ilmu dan istiqamah di atas keyakinan yang benar. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dalam hadis Utsman ibni Affan. Sebaik-baik kalian, mau jadi orang paling baik? Belajar Al-Qur'an. Belajar Qur'an. Siapa yang tidak pengen jannah, pengen surga? Ilmu ini jalan menuju surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ayat yang sangat banyak, hadis yang sangat banyak menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kalau ada mungkin kata-kata yang kurang berkenan, kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.